사랑하는 여러분, 감사합니다. 아멘. LGBT. Jadi kalau ada yang LGBT bukan berarti gara-gara malaikat salah dengar. Itu karena mutasi genetika. Ya, ada sindrom, ada sindrom Parker. Sindrom Parker adalah sindrom di mana seorang laki-laki memiliki kelebihan kromosom X. Ya, ada 22 pasang kromosom autosom, tapi ada satu pasang kromosom sek yang ternyata memiliki kelebihan X, jadi XXY. Itu bukan karena mereka salah ya, tapi karena ibunya atau ayahnya yang mungkin merokok, pemabuk, pengguna narkoba, itu berpengaruh. Yang kedua, malaikat bertanya, ya Allah biasa, kenapa saya ikut? Ya Allah, apakah pun dengan sukacita atau duka cita? Untuk menghadapi dosa, ya. Catat, suka duka ini. Mana yang tidak terjadi, tergantung pilihan kita. Ya, tergantung amal kita. Yang ketiga, wakil pemimpin, ya Allah, bagaimana dengan rezekinya? Ya Allah, untuk berkata, tuliskan demikian, tuliskan rezekinya. Dulu saya membayangkan kalau rezeki itu dalam bentuk nominal angka. Untuk saya, seperti saya ini, yang fisiknya seperti ini, yang passionnya seperti ini, ya mungkin rezekinya sekian triliun dolar per dolar. Dulu saya membayangkan demikian. Lalu belakangan saya membayangkan juga, ternyata rezeki kita dalam bentuk peluang. Di mana di setiap peluang ada nominal angka. Untuk orang seperti saya, Allah takdirkan 50 angka. Yang dengan 50 angka ini saya bisa mendapatkan semua kenikmatan surga dan dunia. Apa dunia dan akhirat. Berapa banyak peluang yang kita dapatkan berbanding lurus dengan kesungguhan kita menjaga wajahnya yang busur-busur tentu akan berhasil. Yang keempat, wakaifa bi azwajihi, bagaimana dengan jodohnya ya Allah? Ya, dulu saya membayangkan kalau jodoh itu si A dan si B, Romeo dan Juliet. Ternyata tidak. Yang Allah jodohkan itu karakter. Adapun siapa orangnya, itu pilihan kita. Saya diundang mengaji di Bandung. Ada yang matching dengan saya. Bahkan di pering aja dia melihat saya. Matching dengan saya. Di Jogja, belum nemu. Baik. Ya, seperti itu. Apakah setiap tempat orang yang suka sama kita-kita ambil? Tidak. Ya. Artinya karakter yang Allah jodohkan, siapa orangnya, itu pilihan kita. Kemudian yang terakhir itu malaikat itu bertanya, wah kaifa bi ajalihi ya Allah, bagaimana dengan ajalnya ya Allah? Untuk katakan, tuliskan demikian. Waktunya itu sudah tetap dari Allah. Detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulannya, tahunnya sudah tetap. Lah yang staf itu dan saat awal yang staf itu, dia tidak bisa menanggungkan ataupun tidak bisa memajukan. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah gimana kita mati, seperti apa kita mati itu pilihan kita. Ya. Untuk orang-orang tertentu Allah memberitahukan, memberikan isyarat, tapi hanya Allah yang tahu. Cuma dia merasakan kalau ada firasat kematian. Fir'aun 100 hari sebelum kematiannya itu diperlihatkan oleh Allah tempatnya di neraka setiap pagi dan petang. Mungkin dia stres gimana Fir'aun setiap pagi dan petang diperlihatkan kalau neraka ini. Ya, stres Fir'aun. Pagi kelihatan lagi. Mungkin dia stres juga. Tujuannya apa? Ya, dia bertobat. Bertobat, bangun nggak dia bertobat? Mau kembali nggak kepada Allah? Itu Fir'aun. Dan pada akhirnya pun dia tidak bertobat kepada Allah. Walaupun kematiannya, dia akhiri dengan mengangkat tangan. Tangan kirinya diangkat. Ketika dia tenggelam, dia mengangkat tangan kiri dan mengatakan, Amanu dan amanu ya Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Tapi sudah sakaratul maut, Allah tidak menerima. Yang Allah terima adalah siapapun yang bertobat, kalau dia sebelum sakaratul maut. Inna Allah yang baru tahu adalah abdi malam biogadir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Baik, nah setelah jelas semuanya itu ditutup. Ditutup buku catatan tadi dan tidak berubah sampai akhir hayat, sampai kiamat terjadi, sampai dia mati. Ya, jadi yang ditakdirkan laki-laki gak bisa berubah jadi perempuan. Kalau ada ada yang berubah jenis kelamin itu dia melakukan kemusyrikan yang sangat besar. Ya. Ketika dia operasi kelamin di Korea Selatan, pulang jadi perempuan. Apakah berubah catatan takdirnya? Tidak. Sepanjang hidupnya berlaku hukum perempuan. Ya. Dia harus kembali hukum lagi-lagi. Ya. Yang bisa dia berapa dengan amalan perempuan. Ada ya contohnya yang tidak bisa saya sebutkan. Kembali kepada tema kita. Tentang kematian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi bahwa Rasulullah pernah berpesan dalam lagu ini boleh jangan takut mati, pesan lagi jangan takut mati karena mati pasti terjadi. Orang-orang yang betul Pak, sebaik-baik orang adalah orang yang mempersiapkan kematian. Itu kata Rasulullah. Yang mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Ditakut tidak kematian itu baru terjadi. Memang kematian memang menakutkan. Siapapun saya kira ketika ditanya tentang kematian, dia akan menyatakan takut memang. Diceritakan ada satu kaum di zaman Nabi Daniel. Nabi Daniel adalah satu dari nabi bagi Israel yang dia kalau berdoa pasti diijabah. Nah, ada kaumnya datang pada Nabi Daniel. Kaum ini berpikir gara-gara kematian yang menghantui kapan datang setiap saat dia bisa merebut hidup mereka, mereka tidak bisa nyaman. Merasa dihantui oleh kematian. Bayang-bayang kematian membuat mereka tidak khusyuk beribadah. Sehingga mereka satu sama lain bicara, aduh, gimana mau tenang ini hidup kalau ada kematian yang mengancam dia. Akhirnya mereka sepakat untuk meminta kepada Nabi mereka agar Allah mencabut kematian dari hidup mereka. Luar biasa. Datang mereka pada Nabi Daniel, ya Nabi Allah, Anda adalah Nabi yang kalau Anda berdoa Allah pasti mengabulkan. Maksudnya dia, sungguh kami merasa tidak nyaman dan tidak tenang dalam hidup kami selama ini. Kenapa? Kami merasa dihantui oleh kematian, kami takut dengan kematian. Wah, kenapa? Itu kan kenapa? Kalian takut ataupun tidak kematian pasti datang. Bukan itu maksudnya. Bagaimana kami bisa beribadah dengan khusyuk kalau kami dihantui dengan takut kematian? Bagaimana kami bisa bekerja kalau kematian selalu menghantui kami sehingga takut kami selalu mengganggu perasaan kami? Tidak bisa tenang. Jadi maksud kalian apa? Allah memintakan kepada Allah agar Allah mencabut kematian itu dari hidup kami. Mereka berpikir dengan dicabutnya kematian dari takdir Allah, itu hidup bisa tentram sejahtera. Betul? Ya, yakin? Berarti Mbak sakit siang pagi. Kalau kalian mau pernah mulai duluan saya belakangan, atau saya belakangan pernah mulai duluan? Sama aja. Nah, kemudian Nabi Daniel kaget ketika mereka meminta agar kematian dicabut dari hidup mereka. Apa lalu Tuhan bilang bilang? Apa kata tidak yakin dan tidak beriman kepada Allah? Itu pasti dari Allah. Ya, kita sementara hidup di dunia ini. Alam hidup kita yang sesungguhnya nanti di akhirat. Enggak nanti. Tolong mintakan kepada Allah. Please. Akhirnya karena Nabi Daniel dipaksa oleh mereka dan Nabi Daniel berkata, demi Allah, apapun resikonya, apakah yang sanggup menanggungnya, ya, kami siap menanggungnya. Maka apa kata Nabi Daniel? Baik, kalau begitu saya akan berdoa kepada Allah meminta agar Allah mencabut kematian itu dari kalian. Maka apa yang terjadi? Nabi Daniel berdoa. Bapak mereka menunggu Nabi Daniel berdoa dengan perasaan was-was. Dikabulkan ya. Gitu. Ketika Nabi Daniel pulang, bagaimana Nabi Allah? Apakah Allah mengabulkan? Apakah kematian dicabut dari hidup kalian? Ya. Puaskah kalian kalau Allah ternyata telah menakdirkan kematian dicabut dari hidup kalian? Suka cinta mereka. Ya. Riang gembira mereka saat itu. Terbayang bagi mereka kalau kematian tidak ada lagi. Mereka tidak akan dihantui oleh rasa takut akan kematian. Ya. Sore-sore mereka bergembira. Tapi apa yang terjadi? Orang yang sakit tidak sembuh-sembuh lama sakit. Maka penelitian memanjang karena tidak ada kematian. Keluarga yang tadinya cuma 4 orang, 3 orang, anak cucu nambah semua penuh di rumah, sumpek dengan manusia karena tidak ada yang mati. Jalan raya yang tadinya kosong ternyata sumpek ramai. Banyak terjadi masalah. Tiap anak lahir punya masalah. Anak lahir punya masalah, cucu lahir punya masalah. Maka hidup terasa sejahtera tidak? Saat itu mereka menanggung berpah, ternyata kehidupan tanpa kematian ternyata menyakitkan, menyengsarakan. Di situ baru mereka paham, oh ternyata kematian itu spektakuler. Itu keadilan dari Allah. Mereka membayangkan pada mati fakta bahwa ternyata hidup tanpa kematian tidak lebih baik. Akhirnya gimana? Mereka datang lagi kepada Nabi Allah dan bilang, wahai Nabi Allah, mohonkan maafkan kami. Kami telah lancar meminta agar Allah mengurubah takdir kami, mencabut kematian dari kami. Memangnya apa yang kami rasakan? Kami salah sangka. Ternyata hidup tanpa kematian tidak nyaman, tidak tetap, banyak masalah. Banyak masalah dan orang sakit kasihan. Mereka sakit dengan sakit yang parah, tapi tidak sembuh-sembuh dan tidak mati-mati. Panjang penderitaan. Jadi, tolong mintakan kepada Allah agar kematian itu dicabut. Apa dinyatakan kembali kepada kami. Akhirnya, Nabi Dhabi berdoa lagi dan Allah mengambil. Sekali lagi, berdoa. Jadi, kematian adalah kebutuhan kita. Betul, Bapak Ibu? Sudah siap mandi? Mau kapan? Nanti saya pesan. Nanti saya udah ingat mau. Ini ada satu tayangan yang mudah-mudahan menginspirasi kita untuk selalu bersiap-siap tentang kematian. Ini bukan tentang orang lain, bukan tentang seseorang, tapi adalah tentang kita sendiri. Aku sedang eksekutif muda yang sedang sukses di negara ini. Sejak pagi hingga malam, aku habiskan waktu untuk mengurus perusahaan, mengecek pembukuan, mengikat kontrak baru dan memperhatikan karyawan. Ayah badan ayah dan bisnisnya padat, tidak memberi ruang dalam memenuhiku tentang kematian. Aku berambisi setinggi langit, menuju puncak kesuksesan. Aku dikejutkan dengan kematian saat bersama yang aku tempati jatuh dan berada. Ya Allah, sesingkat itukah kehidupan dunia ini, ya Allah? Padahal aku baru saja memiliki rumah impian yang belum lama aku tinggalkan, ya Allah. Namun kini aku menjadi penghuni usaha. Ruang tidur yang empuk dan nyaman. Ya Allah, berkat inilah ya Allah tempat aku melepas lelah sebelum bekerja. Dan kini bersiar dalam kebangan lumpur dan timbunan tanah, ya Allah. Istriku begitu terpukul dan sangat sedih menangisi kematianku. Namun kini dia sudah bahagia karena sudah menikah lagi dengan laki-laki. Sedangkan aku belum balik sedikit cepat kesenian ini. Tangan yang akan aku beri bahagia saat menanggu kedatangan itu. Kini bergantinya dengan sepi dan bersahabat. Salam-salam dan uang-uangku di beberapa perusahaan. Telah mereka ambil dan mereka bagi-bagi. Sedangkan yang kubawa adalah selai kahban yang bosan ini, ya Allah. Ya Allah, aku benar-benar kehilangan, ya Allah. Ini adalah waktu yang kuhabiskan dengan sia-sia, ya Allah. Kehilangan kesempatan untuk bersujud di hadapanku, ya Allah. Kehilangan badan untuk menghadap pohon-pohon amal bagiku. Kehilangan seluruh harta yang dengan jerih payah yang telah aku kumpulkan, ya Allah. Dan hanya seperti rupiah yang aku sisihkan untuk bekal akhiratku. Aku juga kehilangan orang-orang yang belum cintaiku, ya Allah. Ya Allah, di bidang kubur ini aku menunggu. Menunggu doa dari anak-anak yang telah aku besarkan, ya Allah. Atas satu saja dosa yang pernah aku lakukan. Bukankah aku telah terlalu mendidik mereka, ya Allah? Biarkan mereka bebas bergaul sehingga menjadi anak yang hilang pada hidupnya. Lagu-lagu lebih mereka hafal daripada sebaik doa keselamatan untukmu, ya Allah. Betina dari mata Tapi bukan sedang menangis itu. Terbangun di penjuru malam, tapi bukan itu perlahan aku. Aku memang tak pernah mengajarkan dengan sepatah berlaku, ya. Aku memang tak pernah melakukan dengan sesuai itu dari kita suci. Aku tak pernah mengajarkan dengan sholat, selalu dari ibadah-ibadah yang lain. Tayangan sang pelaku tadi, ya itu maksudnya oleh Allah. Nah, Tadi kita melihat seperti pemain sepak bola, seperti yang menyakitkan kematiannya. Begitulah kematian orang yang akhir. Dalam kitab Al-Maut, Al-Qayyim Ibn al-Jawzi al-Baghdadi, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, kita pernah memberikan gambaran tentang bagaimana perbedaan orang meninggal, orang beriman dan orang kafir. Yang ini dari hadis dari Imam Ahmad, bahwa Rasulullah pernah bercerita, apabila seorang yang beriman itu meninggal dunia, malaikat akan datang kepadanya membawa satu kain kafan yang dibawa dari surga tempat kembalinya. Kain kafan itu diberi nama Hanut. Ya, Hanut. Dan malaikat itu pun membawa dua buah kendi. Satu kendi berisi air dari surga untuk memandikan arwahnya, ruhnya. Dan satu lagi kendi berisi wewangian surga. Karena orang beriman ini dia ikhlas untuk meninggal dunia, ikhlas bertemu dengan Allah, maka mudah kematiannya. Imanilah dan matumullah. Makin ikhlas seseorang untuk meninggalkan dunia, makin rindu dengan Tuhannya, makin mudah dia mengalami kematian. Tapi makin cinta seseorang kepada dunia, makin berat dia untuk mati dan menghadap Allah, maka makin sakit kematiannya. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kasih tahu saya. Ustaz, ternyata benar ini. Saya sudah mati, ternyata menyakitkan. Oh, jangan terbukti. Saya di dalam kubur, Ustaz. Oh, kok bisa nyampe bayangnya? Nah, itu berapa sekalian. Orang beriman ini dicabut nyawanya seperti selai rambut yang diambil dari tumpukan tebu. Halus, luar biasa. Kemudian disimpan di kedua paha malaikat maut tadi, lalu dia mencuci memandikan ruhnya tadi dengan air yang dibawa dari surga. Ini dalam hadis dari Imam Ahmad dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, tidak salah. Kemudian disiram dengan wewangian setelah dimandikan, disiram dengan wewangian tadi, lalu ditutup di kafani sebagaimana kita mengkafani jenazah. Selesai dia angkat dia. Begitu sampai ke pintu langit pertama, malaikat ini berkata, buka pintu langit ini. Manhada, siapa ini? Kita malaikat penjaga pintu langit. Ada Israel. Oh, Israel. Wabat malaikat. Dan siapa yang bersama? Disebutkanlah sebaik-baik nama ketika di dunia. Oh, ini murnya Ustaz Rahmat Bemuni. Amin. Atau ada yang makasih Pak. Kemudian dibukakanlah pintu langit tadi, lalu tercium bau harum luar biasa. Mana dia bahan terus? Sudah bau harum mulai ini. Lima dan terus dia pulang, dia malah. Lalu siapa yang malaikat? Sebutkan tadi namanya siapa? URB. Masya Allah. Malaikat, tunggu, jangan terus tergesa-gesa. Saya ingin mencium Nabi lama lagi wanginya harum dari luar ini. Masya Allah. Mohon maaf, saya harus menghadap kepada Allah. Lah, kirain mau nunggu sebentar lagi. Terus setiap pintu langit dibuka seperti itu. Setiap itu malaikat bertanya kepada kita, sampai ketika dia menempuh perjalanan menghadap Allah, di dunia jasadnya diurus, mandikan, dikafani, disolatkan. Ketika sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat mau berkata, ya Allah, hadir bulan ini bulan, ini ruhnya si bulan itu. Lalu apa kata Allah kepada malaikat? Anjir, tidak komplit, kembalikan dia ke kuburnya. Lapangkan kuburnya selapang pandangannya, seluas mata memandang, dan berikan kepadanya hidangan dari surga yang akan menjadi tempat kebahagiaan. Ketika orang-orang yang memakafkan pergi meninggalkan kuburnya, maka Allah malaikat waktu itu pun mengembalikan ruh ke dalam jasadnya. Lalu orang itu terbangun sebagaimana dia terbangun dari tidurnya. Alhamdulillah dari akhir apa ada apa kalau orang itu. Kamar saya jadi kayak gini, padahal kamar saya sempit, sumpah, sesek. Loh, kok jadi mulai seperti ini? Di mana ini? Dia kaget ketika dia menyaksikan ternyata dia berada di alam yang berbeda. Dia merabat tubuhnya. Aku berada di mana, ya Allah? Aku berada di mana? Tiba-tiba datang seseorang, dua orang berkata, Assalamualaikum ya Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi hamba Allah yang Maha Rahman. Keselamatan bagi siapapun bagi yang mengikuti petunjuk Tuhan. Dan cuma siapa anda? Aku buka dan ini nanti. Ya, tak salah jawab. Ini upin ya ini. Ajib suaranya yang bulan jawab pertanyaan kami yang bulan. Mata sekarang, apa yang akan kalian pertanyakan? Menerobohkan siapa Tuhanmu yang bulan? Dengan mantap dia menjawab, Rabbi Allah teman, layar ia pun. Tuhanku tentu saja Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Kata Nakir, hebat kan, luar biasa, jadi benar kan? Ayo, hebat kan, Ustaz, benar-benar, pasti kesalahan yang benar. Wabah diduka yang benar, dan apa agama yang benar? Diri yang Islam teman. Pada dina inna Allah ilan Islam, ini buat apa Islam? Tentu saja agama ku Islam dan tidak ada agama yang menerima selain daripada Islam. Dulu kan pas, tenang mas, leres mas, dua lagi mas, satu lagi mas. Wama kita buka dan apa kita buka? Kita biar Quran, kita buat Quran. Subhanallah. Sudah tayar Quran, kau telah menjawab benar semua pertanyaan. Satu lagi mereka bertanya, ini mana siapa orang ini? Dengan mantap dia mengatakan, wa Muhammadin Abdullah wa Rasulullah, Nabi Allah wa Rasulullah, wa ada Muhammad Nabi, itu Muhammad Nabi Allah dan Rasulnya. Aku beriman kepada dia. Malaikat bukan akhir dan berkata, tepatlah ya fulan, bisa di ayah mika, hadatul asu ya ma'as. Kebahagiaan bagimu ya fulan, sampai engkau dibagikan nanti di rumah ma'as. Subhanallah. Pergilah malaikat mau tadi, malaikat bukan dan nanti. Kemudian, ketika dia sedang menikmati ruang-ruang luar biasa tempat di mana dia berada saat itu di barisan ini, ketika dia akan mencicipi makanan hidangan yang ada di depannya, dia mencium bau harum yang luar biasa. Masya Allah, bau harum siapa ini? Bau harum apa ini? Kayaknya bau harum seseorang. Tiba-tiba dia mendapati seseorang yang luar biasa. Kalau tadi yang meninggal siapa? URB, berarti yang datang cantik cerita. Masya Allah, ada artis datang. Saya tunggu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa kau? Menanti, mas berarti. Siapa kau betapa cantik sekali kau? Aku amal baikmu di dunia. Dan aku akan menjadi temanmu di alam barzah ini. Aku akan mengikuti kemana kau akan pergi. Yuk, mau kemana mas? Surga. Begitu dan begitulah yang dialami oleh ahli kubur dan apabila dia beriman sampai dia nanti dibangunkan di padang mahsyar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu kita semua. Amin. Amin. Dan ada orang yang kubur. Amal kafirun. Ada pun orang-orang kafir kata Rasulullah. Hingga makubidah roh min jasadnya. Ketika roh dicabut dari jasadnya. Malaikat susah mencabutnya. Karena betapa berat, betapa besar cintanya kepada dunia. Susah mereka mencabutnya. Ya, kata orang, kayak orang tadi itu yang dari pemain sepak bola sampai terjungkir balik ke belakang, saking susah dicabutnya, saking berat cinta dunia dia, saking tidak ikhlasnya dia menemui kematian dan takdir Allah, susah sehingga seluruh sel tubuhnya merasakan sakitnya kematian. Beberapa orang yang merasa saksikan kematian dia berbeda-beda. Guru saya Allah yang kan, beliau meninggal tanpa ketakutan. Belum meninggal ketika membaca saya istighfar, saya kira tidur, ternyata belum meninggal dunia. Subhanallah, harus tidak terasa. Pada tadi, pelajar mau mampir ke samping saya. Ternyata kiai saya dipinang, ternyata guru saya dipinang. Ya, kalau dipinang sama pasangannya senang ya. Kalau dipinang sama malaikat mau senang tidak? Senang tak senang? Ada yang senang ternyata. Saya doakan mas, mudah-mudahan mas baik, susah dicabut jawabnya sehingga seluruh satu punya merasakan sakit. Begitu selesai, malaikat maut itu tidak membawa apapun kecuali kain kafan yang dianyam dari benang yang diambil dari neraka tempat-tempat. Api neraka itu dianyam menjadi kain kafan yang akan menjadi bungkusan arwahnya, ruhnya. Dicabut lalu dibungkus. Banyak apa belanya bahasa Jawanya ini. Set, berangkat, pergi dan naik ke langit. Ketika sampai di pintu langit pertama berkata, pembusuk apa ini? Ini mana yang ruhnya mana? Oh, ini ruhnya Mustafa Kemal. Ya? Oh, disebutin ke saya, tahu saya minta maaf. Lihat kematian sabar yang mana satu. Dia berkontribusi untuk dosa. Besoknya jasadnya ada lagi sesuatu yang tidak masuk di akal. Akhirnya gimana? dibawa ke puncak gunung, dibikin museum tadi, dibeton ratusan ton. Akhirnya ya udah kayak gitu. Tadi kan kita lihat di perahu sekalian itu ada kayak keranda di atas coran, dan itulah jasad. Karena bumi tidak menerima jasadnya, langsung dikatakan. Itulah dia. Perutnya membusuk dan penuh dengan tanah. Dokter terpaksa menyedotnya dengan suntikan. Otaknya pun penuh dengan nanah juga. Dan perang-perang sakitan ini dia mati mengenaskan. Begitu Mustafa Kemal Pasar. Sudah jelas kematiannya seperti itu menakutkan. Masih banyak orang yang berpikir seperti Mustafa Kemal. Ada? Masih ada waktu? Kita sampai jam berapa? 12. Sampai jam 12 semua kalau bisa. Habis. Saya tadi ya. Dengan benar aku mohon. Saya ingin bercerita pada 15 semua dalam perjalanan hidup kita. Setelah kita mati kita pergi ke mana? Boleh? Boleh. Ini kita terminal kita akhir di mana? Insyaallah kita pasti. Kemudian apa yang terjadi bagi orang kafir tadi? Ketika dibawa jasad arwahnya tadi, setiap pintu dibukakan maka bau busuk menyengat di hidung pada malaikat penjaga pintu lain. Maaf pada roh, betapa busuknya roh ini. Lima kata roh jemaah, roh siapa ini maaf? Ini rohnya Mustafa Kemal. Bagi dia sebutnya. Cepat-cepat, aku tidak kuat dengan bau busuknya. Ketika perjalanan itu sampai kepada Allah, malaikat berkata, ya Allah, hadal bulan di bulan, disebutkan 10 buruk namanya. Maka apa kata Allah? Arjiwi lakobni, kembalikan dengan kuburnya. Himpit dia dengan kuburnya. Agar hancur tulang-tulang. Kembalikan itu pun langsung begitu. Sampai ke langit dunia, langsung dilemparkan kuburnya. Bangun dia, seperti orang yang terbangun dari tidur karena mimpi buruk. Begitu dia bangun dia tidak sempat. Wah, kok panas sekali? Di mana aku? Dia menjerit-jerit seperti itu. Maka tiba-tiba datang malaikat muka dan nakir. Hanya kaliman kafalah billahi azza wa jalla. Celakalah bagi mereka yang ingkar kepada Allah. Siapa kalian? Kamu tidak perlu tahu siapa kami. Jawab pertanyaan kami. Maka juga siapa Tuhan? Tanggal dari iman Rabbi. Aku tidak tahu siapa Tuhan. Lantas iman Rabbi. Jangan kau kalian tanyakan siapa Tuhan. Aku tidak tahu siapa Tuhan. Kalau begitu rasakan ini. Malaikat Jibril yang sudah mendekatinya. Sudah ada di sampingnya. Dipukul dia dengan gada besi. Menjerit dia hingga mati. Semua makhluk bisa mendengarnya kecuali jin dan manusia. Mama Mega ini kayak gini supaya takut. Saya maksudnya, berbagi rasa takut. Kemudian, dihidupkan lagi, ditanya lagi. Apa dihidupkan ya pulang? Dan apa agama ya pulang? Mana adri, lantas adri. Aku tidak tahu apa agamaku, jangan aku tanya agamaku. Dipukul lagi dia dengan gada besi. Menjerit lagi rokok tubuhnya. Hidupkan lagi. Apa kita buka yang pulang? Apa kita bersejumlah yang pulang? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah novel aku. Dipukul lagi dia sampai hancur tubuhnya. Kalau dihidupkan lagi dan ditanya, apa kata ada siapa orang ini? Kalau dia tidak amanu anna Muhammadun Nabiullah Rasulullah, semua minat-minat. Orang-orang beriman mengatakan kalau dia Muhammad, Nabi Allah dan Rasulullah. Tapi aku tidak beriman kepada dia. Dipukul dia lagi. Sehingga ceritanya membuat semua makhluk terdengar kecuali jin dan manusia. Pergilah malaikat menggang lagi. Maka ketika dia bangun kembali, dia mencium bau busuk yang tidak puas dia sampai muntah-muntah darah. Tiba-tiba datang seseorang yang buruk rupa. Siapa kau? Betapa buruk wajahmu? Akulah bahan perbuatanmu di dunia. Akulah keburukan di dunia. Dan akulah menjadi temanmu di dalam bazar ini. Mari kita bersama-sama. Maka dia pergi berlari-lari kejar-kejar sama alam buruknya. Itulah yang terjadi sampai dia dibangkitkan kepada masyarakat. Suatu saat tertunggu berjalan bersama para sahabat. Tiba-tiba muncul seseorang dengan wajah yang lubang terbakar. Rambut berubah menjadi berubah. Dari hidung, telinga, mulut keluar darah. Matanya melolong, lidah menjulur. Kedua kaki dan tangannya terbelenggu. Dia terbelenggu. atas dan diam di atas lalu melihat kepada Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat ketakutan, mereka berebut di belakang Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, aku tuh aja. Hai hamba Allah, sirami aku haus, aku haus. Tiba-tiba terdengar suara dari langit mengatakan, ya Allah, biarkan dia, jangan kalian beri hidup. Tiba-tiba ada keadaan memukul dia dan menjerit kesakitan sampai tenggelam suaranya. Sahabat ketakutan dan bertanya, Man huwa ya Rasulullah? Siapa dia Rasulullah? Betapa dahsyat siksaan dia. Huwa Abu Jahal yu'adzabu fil qabri ila yaumil ma'ad. Itu Abu Jahal disiksa di dalam barzakh sampai hari kematiannya. Allah sudah jelas seperti itu, banyak juga pengikutnya. Betul? Di mana? Baik, Bapak. Kemudian apa yang terjadi? Saya banyak bilang baiknya untuk mengingatkan kita. Ini kisah nyata. Boleh saya mengingatkan? Ini kisah nyata asli tentang siksa kubur. Tapi janji tidak akan merem. Kayaknya seperti ini saya. Jadi ya, kalau merem ya? Kalau merem, selesai. Ceritakan seorang pemuda yang meninggal di usia 18 tahun. Aisyah bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, iya, azab kubur pasti ada. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janabiz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketika orang-orang yang berhak kepada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu dia dipukul dengan kedar besi hingga dia menjerit dengan teriakan yang sangat keras didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim. Ya, menyaksikan? Ya. Buka mata lebar-lebar. Kejadian nyata tentang siksa kubur seorang pemuda berusia 18 tahun yang rusak agamanya. Ketika melalaikan sholat, tidak taat dan patuh pada orang tua. Seperti bayangnya para pemuda yang jauh dari agama, bagaimana mereka di jalan raya, gesek dengan kendaraan lain, lalu dimakamkan setelah kematian. Sang ayah kaget. Setelah 3 jam dikuburkan, ini dalam cerita yang saya baca dalam versi lain, sang ayah mendengar seolah dia berteriak-teriak, Abi, Abi, aku Abi hantar-hantar, Angkizuni, Abi. Ayah, selamatkan aku, ayah. Aku tidak kuat dengan siksaan ini, ayah, selamatkan. Gelisah ayahnya, baru 3 jam di makamnya. Lalu datang kepada istrinya, ibu, apa kau mendengar anak kita menjerit-jerit ketakutan karena kesakitan karena siksaan? Aku juga mendengar, ayah. Kira cuma aku yang mendengar. Cuma orang tuanya yang mendengar. Lalu datang kepada polisi, minta izin untuk menggali kuburannya dan minta izin, minta rekomendasi dari dokter untuk mengautopsi. Apa yang terjadi setelah 3 jam dikuburkan, digali kuburnya, apa yang terjadi dengan fisiknya? Ini dia. Ya. Nah itu adalah fitnah kubur yang disebut dengan nipa'matul qabri. Jadi fitnah kubur itu ada dua. Ada nipa'matul qabri, pakai kof, artinya siksa kubur. Dan itu dialami oleh orang-orang yang rusak agamanya dengan meninggalkan sholat itu kafir. Itulah kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Karena siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kafir dia. Bantalka sholat muta'ammidan faqad kafara jihadan. Dan begitulah dia melihat orang kafir di dalam alam barzah, dalam kubur. Ini menunjukkan kalau di dalam kubur ada yang namanya fitnah kubur. Betul? Kalau 3 jam dimakamkan. Sebetulnya kalau secara biologis dalam hitungan, dalam pandangan sains, ya dalam pandangan ilmu biologi belum ada kerusakan. Tapi baru 3 jam seperti ini. Sekarang kita bandingkan dengan orang yang sudah dimakamkan 26 tahun, tubuhnya tidak berubah, bahkan kain kafannya pun tidak hancur. Seolah-olah baru dimakamkan sudah 26 tahun. Inilah yang disebut dengan ni'matul qabri, kelezatan kubur. Yang tadi kita dapatkan berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Mau lihat juga? Ini pernah digambarkan di Trans TV. Ya, betul. Beliau pernah. Nah, ternyata beliau adalah hafal Quran, seorang kiai, seorang ulama. Ya, maka bersyukurlah menjadi orang-orang yang soleh sekali lagi, apalagi menghafal Quran. Allah mengharamkan tanah dari menghancurkan tubuhnya. Bayangkan 26 tahun dikubur tidak berubah, tidak bertambah panjang, bahkan seperti baru dimakamkan saja, masih berat tubuhnya. Ya, dan itulah ni'matul qabri, kelezatan kubur bagi orang-orang yang beriman. Ada satu lagi fenomena yang bagus, ini hanya gambar saja, waktu kita singkat dengan Allah. Baik, ini kematian orang yang mati syahid di Makkah. Mungkin Ustaz tadi dia pernah cerita. Saya pernah mendengar kisah Sauban. Sauban. Sauban ini adalah sahabat yang paling lucu. Dia orang yang rajin ketika datang ke masjid. Selalu menjadi orang yang pertama ketika datang ke masjid. Dan ketika datang ke masjid orang pertama, dia tidak duduk di tengah. Biasanya orang duduk di tengah ya, belakang imam. Dia tidak. Dia duduk di pojok kanan depan. Pikir dia khawatir aktivitas dia mengganggu orang yang lain sedang sholat. Maka dia selalu mengambil pojok kanan depan. Sehingga orang-orang termasuk Rasulullah hafal, itu tempatnya Syaban, Sauban. Gak boleh diganggu. Suatu saat ketika sholat subuh berjamaah, Rasulullah masuk ke masjid dan ketika melihat pojok kanan depan, kok kosong? Ya Sauban. Dia pada bakal ke kalian, kemana Sauban? Kenapa tempatnya kosong? Kok tahu gak kemana Sauban? Tahu di sekolah dari Ahmad. Di WA atau di centang nih. Tunggu sebentar bilang, jangan dulu paman, barangkali dia tidak dijalan. Tunggu semenit, dua menit, waktu panjang berlalu, wah kemana nih. Ya lah, bilang, dia masuk bukanya, yuk bilang paman, sholat semua pun tidak senang. Selesai sholat semua, Rasulullah melihat kemari, tetap kosong. Kemana sahabat? Ini hormatnya para sahabat kepada sahabat yang lain. Rasulullah berkata, "Man minkum ya'rifu ayna baytuh?" Ya siapa di antara kalian yang tahu di mana rumahnya? Ada ya Rasulullah. Idan rafiqni ilayhi. Man yatabi'uni? Tunjukkan aku. Antarkan aku ke rumahnya. Siapa yang mau ikut? Ternyata banyak sahabatnya yang ikut. Kalau sekalian berjalan Rasulullah meninggalkan Masjid Nabawi menuju rumahnya Sauban. Salat subuh kemarin atau tadi selesai jam berapa? Tahu selesai salat subuh jam 5 ya. Sampai ke rumahnya Sauban itu di waktu pas optimal untuk sholat duha, kira-kira jam 9. Bayang, jalan kaki dari jam 5 sampai jam 9 berapa jam? 4 jam. Dari sini ke mana jalan kaki 4 jam? 4 jam dari rumah ke masjid tidak ketinggalan sholat berjamaah. Sauban hebat kan? Mas berapa jam dari rumah ke masjid? Sholatnya mas kok tidak mas? Apa yang terjadi kemudian? Begitu sampai ke rumahnya diketuk pintu rumahnya Sauban. Ketika dibukakan ternyata istrinya. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bi baiti Rasulullah. Ma yusabi bahudurakum ya Rasulullah. Selamat datang Rasulullah di rumah saya. Apa yang menyebabkan ada hadir di rumah kami ya Rasulullah? Aina Sauban. Ma ra'aitu salatan jama'atan fi hadha Sauban. Kemana Sauban? Waktu tidak melihat dia sholat berjamaah subuh pagi. Pemimpin yang baik, umatnya tidak satu kali tidak sholat berjamaah di inspeksi ke rumahnya. Dia tidak sholat subuh berjamaah, nah, dicari. Ketika dia tanya begitu, nangis istrinya. Kok nangis? Mas, jangan pakai ente. Mas, jangan susah. Barangkali bertengkar, jangan susah. Apa kata istrinya? Setelah menghela kedua air matanya, dia berkata, ya Rasulullah, kata Allah, ada sobat. Ya Rasulullah, beliau sudah wafat pagi ini, ya Rasulullah. Waktu tahalasna min damnih, dan kami baru selesai memakamkan jenazahnya. Allah Akbar. Satu-satunya yang membuat sahabat tidak pergi ke masjid berjamaah sholat adalah kematian. Laki dan bro, mana sebuah tadi dia ada? Sakit pinggang. Saudara, hati-hati. Jika kita berat melangkahkan kaki kita ke masjid, jangan harap nanti kaki kita akan berat menuntun kita ke surga. Betul? Yakin? Iya, sama Allah nanti. Baik, Alhamdulillah. Kemudian istrinya berkata, ya Rasulullah, la samahta, ladaya su'alun anhu. Aku punya pertanyaan, ya Rasulullah, kalau anda berkenan. Apa itu? Isan Masyid. Ceritakan apa yang terjadi. Ta'ajabna bihi fi salasatil ahwal. Kami kagum, kami heran, ya Allah, ya Rasulullah. Terkait dengan kebiasaan beliau, ketika sakaratul maut, ada apa dengan ini? Inna huwa yaqul salasama wa la dafa bima yaqul. Dia berkata tiga kalimat yang kami tidak ngerti dengan kata-kata. Maka tiga, apa yang dikatakan? Awalan, inna huwa yaqul, wah, limana nasabi ba'id. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Itu kata-kata yang pertama. Sambil wajahnya memelas. Wasanian, dan kedua dia berkata, wah, limana nasabi kul, dijadid. Aduh, kenapa bukan yang baru yang aku mulia? Yang ketiga, inna buaya gul, wah limpah desa mikulih. Aduh, kenapa tidak semua aku berikan? Setelah itu Allah mencabut nyawanya. Dia pun menutup akhir hayatnya dengan Alhamdulillah, Muhammad Rasulullah. Rasulullah tersenyum mendengar jawaban itu. Lalu Rasulullah membaca Quran surat Qaf ayat ke-22. Umbilna syaitan azim. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نعم رسول الله ما صحيح. أولا لماذا هو يقول wah limada nasabit ba'id. Ya, sebentar ayatnya saya bahas dulu baru saja. Lakad kunta fi ghaflatin min hadha. Sungguh kalian manusia telah lupa kalau kita akan bertemu seperti ini dengan Allah. Kalian akan mati dan bertemu denganku. Kalian telah melupakan ini. Fakashafna anka kita'aka. Maka saat ini akan aku buka semua hijab. Maka fabasalu kalyawm hadid. Maka pandanganmu tajam. Ketika seseorang sakaratul maut, tidak ada hijab antara dia dengan akhiratnya. Tidak ada hijab antara dia dengan akhiratnya. Ketika sakaratul maut, dia menjawab orang itu. Itulah kondisi ketika dicabut nyawa. Itulah sahabat. Ketika orang sakaratul maut, lihat wajahnya. Itulah yang dilihatnya di akhirat. Surga kah atau neraka kah? Kira-kira yang dilihat surga apa neraka? Surga. Insya Allah itu saya. Amin. Dan juga para pengurus sekalian. Amin. Baik. Ada pun yang bertanya, di mana huwa yaqul? Kenapa dia berkata, wah di mana serambi ba'id? Kenapa tidak lebih jauh? Ketika sakaratul maut Allah perlihatkan, Syafran, Ethelman, kamu masih ingat ini? Kamu berjalan dari Malioboro ke Aburmon. Kepiungan. Dari Bantul kamu jalan ke sini 4 jam, bukan? Bantul 4 jam ke sini. Ya. Aku suka dengan perbuatan ini. Kau jalan kaki 4 jam dari rumah ke masjid. Aku ridho dengan perbuatan ini. Nih, aku balas dengan surga yang ini. Gimana? Aduh. Dari Bantul ke Piungan, surganya seperti itu. Kenapa lebih jauh? Apalagi kalau dari Jawa Barat. Maka dia berkata, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Mungkin Ustaz Adi Hidayat pernah cerita. Pernah mendengar kisah Sauban

Yang ketiga, inna wayakun wahli pada sami kulih. Aduh, kenapa tidak semua aku berikan? Setelah itu Allah mencabut nyawanya. Dia pun menutup akhir hayatnya dengan Rasulullah tersenyum mendengar jawaban itu. Lalu Rasulullah membaca Quran surat Qaf ayat 22. Allah nasyaitan azim. Lakad kunta fi ghaflatin min hadha. Lakad kunta fi ghaflatin min hadha. Fakashafna anka bita'ak. Fakashafna anka bita'ak. Fabasaruka biyum hadid. Nangis Rasulullah membaca ayat itu. Awalan. Limbada huwa yakun. Wah, limbada resabit baik. Ya, sebentar ayatnya saya bahas dulu, Pak Ustaz. Lakad kunta fi ghaflatin min hadha. Sungguh kalian manusia telah lupa kalau kita akan bertemu seperti ini, kata Allah. Kalian akan mati dan bertemu denganku. Kalian telah melupakan ini. Fakasyafna anka kita akan. Maka saat ini akan aku buka semua hijab. Maka fabasaruka kalian hadid. Maka pandanganmu tajam. Ketika seseorang sakaratul maut, tidak ada hijab antara dia dengan akhiratnya, Ibu Bakar. Tidak ada hijab antara dia dengan akhiratnya. Ketika sakaratul maut, dia menjawab orang itu. Itulah kondisi ketika dicabut nyawa. Itulah sahabat. Ketika orang sakaratul maut lihat wajahnya, itulah yang dilihatnya di akhirat, surga kah atau neraka kah? Kira-kira ini yang dilihat surga apa neraka? Surga. Insya Allah itu saya. Amin. Juga para bapak sekalian. Amin. Ada pun yang berkata, di mana huwa yaqul? Kenapa dia berkata, wah di mana serabi baik? Kenapa tidak lebih jauh? Ketika sekarang tuh bapak lalu melihat, Syakman, Ethelman, kamu masih ingat ini? Kamu berjalan dari Malioboro ke Aburmon. Piungan. Dari pantai kita berjalan ke sini 4 jam, ya. Sampai dengan terakhir. Yang keempat, yaumul hisab. Hari ini sidang dan diperhitungkannya perbuatan manusia ketika di dunia. Yang kelima, yaumul mizan. Hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Yang keenam, yaumul jaza. Hari dibalasnya amal manusia. Dan yang ketujuh, yaumul akhir ataupun yaumul khul. Disebut yaumul akhir karena tidak ada hari sesudah itu. Disebut yaumul khul karena siapapun yang masuk di hari itu kekal. Masuk surga neraka kekalnya. Kita bahas satu-satu kalau waktu kita cepat. Sampai yang pertama, yang Musa. Hari hancurnya alam semesta. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa orang-orang yang beriman tidak akan menyaksikan kiamat terjadi. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang beriman akan dicabut nyawanya sebelum hari kiamat terjadi dengan angin iliyin. Angin iliyin. Iliyin, aliyana yulina iliyinan, lembut sepoi-sepoi. Angin ini berhembus dari bumi Hijaz. Hijaz adalah makan beda Makkah dan Madinah. Hijaz adalah tempat antara Makkah dan Madinah. Safari Abdul Hamid Abdul Hijaz akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Disama Iliyin dan diberi nama Iliyin. La tamuru ala ahadin. Angin ini tidak akan melewati siapapun karena fi qalbihi mithqalu min iman, yang di dalam hatinya ada iman walau sebesar biji sawi. Illa qabada sulh, mengandungkan angin itu akan mencabut nyawanya walau sebesar biji sawi imannya. Fayaqbar syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah seburuk-buruk manusia yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi, biji sawi. Illa yuntum asusah, kepada mereka lah kiamat diutus. Jadi yang menyaksikan hari kiamat terjadi adalah mereka yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Apakah tidak ada orang Islam pada saat itu, ya Rasulullah? Ada sahabat muslimun, ya Rasulullah? Fitil kesah? Badabih? Apakah tidak ada orang muslim saat itu? Oh, kasirun minhum muslimun. Banyak orang yang mengaku Islam pada saat itu. Yazkumuna annahum muslimun. Mereka mengaku muslim. Walau sebesar iman, walau bibir segelamah. Mereka tidak punya iman, walau sebesar biji sawi. Orang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman sudah pasti Islam. Betul? Siapa mereka itu? Itulah para kecebong. Ayu jamisa imanum hanajirahum. Iman mereka jangankan ke hati. Tenggorokan mereka pun tidak tersentuh oleh iman mereka. Iman mereka cuma dicangkangnya saja. Sebenarnya sebelum Marhamatul Kubra terjadi, Allah akan membagi dua orang-orang Islam ke dalam dua kemah. Khaybatun fil mu'minuna kullu. Balisa fil munafiquna wa la tawahhud. Kemah pertama semuanya orang beriman dan tidak ada munafik satu pun tidak. Khaybatun tsaniyah. Fa kulluhum munafiqun wa la fil mu'minuna wa la tawahhud. Kemah kedua semuanya orang munafik dan tidak ada orang beriman satu pun. Allahu Akbar. Tidakkah kita merasa fitnah demi fitnah yang melanda bangsa kita membuat kita bisa melihat kesimpulan beriman, kesimpulan munafik. Ada juga yang tadinya dengan kita di kubu 212 sekarang pindah ke tetangga sebelah. Kenapa demikian? Ini kata Rasulullah. Banyak dirubil a'mal bisholeh. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Pasti takut berpindah karena akan terjadi huru-hara dan petaka menimpa kalian. Kaki tuh hidup dengan muslim seperti potongan malam yang gelap gulita. Berlapis-lapis bermacam-macam fitnah tadi. Yusbiwara dengan mu'min dan yusbi kafir. Pagi-pagi yang beriman sorenya kafir. Oh yusbi mu'min dan yusbi kafir. Sorenya beriman paginya kafir. Yang dimudinah di alam dunia dunia. Dia menjual agamanya demi pangkat, demi jabatan, demi harta dunia. Hati-hati yang bilang sekarang Allah sedang dibagi dua. Siapa orang beriman sesungguhnya? Istiqomah. Dan istiqomah di dalam khidmah dan perjuangan kita insyaAllah. Tidak lama lagi, 5 tahun lagi insyaAllah. Betul? 5 tahun lagi kita khilafah akan tegak. Kok bisa usah 5 tahun lagi? Ada hadisnya. Ya. Sudah dibahas dari sini? Sudah. Baik, kita baca sama-sama. Ikuti ya. Ikuti. An-Nabi Hurairah. An-Nabi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Qala. Yang berkata. Qala. Telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha. Sungguhnya Allah. Yang ba'athu. Akan mengutus. Min hadhihi al-ummati. Dari umatku ini. Ala ra'si. Setiap kelipatan. Kulimnya di sana. 100 tahun sekali. Man seseorang. Yujaddidu. Yang akan memperbaiki. Dinaha. Urusan agamanya. Rawahu. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud. Oleh Abu Dawud. Tambahan sedikit dari saya. Wayubalighuhu. Dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Beirut. Pengen disebut. 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, Islam akan berjaya menguasai dunia. Peradaban dunia akan ada dalam genggaman kaum muslimin dan umat Islam akan memimpin dunia setiap 100 tahun sekali. Apa yang terjadi Islam sebelum kita siapa? Turkelos? Sepakat Turkelos mani? Berakhir kita berapa? 1924 tambah 100? 2024. Saya ingin tahun kita? 2019. Bilang tahun mari? Berapa tahun lagi? Dan 1 tahun lagi, 5 tahun lagi. Tidak lama kan? Bersabar istiqomah. Insyaallah. Tapi 5 tahun ini adalah 5 tahun tersulit. Kenapa? Karena tinggal tersisa 5 tahun lagi bagi iblis dan dajjal untuk menyesatkan manusia sebanyak banyaknya. Dari 8.000 peradaban manusia di muka bumi, Nabi Adam diturunkan di tahun 5872 sebelum masehi menurut tarikh Tabari atau Al-Hidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Berarti dari 8.000 peradaban manusia, 8.000 tahun di dunia, tinggal 5 tahun tersisa bagi iblis dan dajjal untuk mengumpulkan pengikutnya sebanyak-banyak. Maka jangan heran kalau sekarang banyak kecebong tumbuh di sana. Baik, sekali lagi, alhamdulillah orang beriman tidak akan mengalami. Ada beberapa nama terkait dengan Yomosa, ada Yomul Kiamat, ada Yomul Waki Kiamat, hari tegaknya keputusan Allah. Ada yang mulwakiyah, hari jatuhnya bumi ke dalam jurang, alam semesta ke dalam jurang kehancuran. Ada yang mulhaqqah, hari kebenaran terjadi. Ada juga yang muljazalah, hari gonjang ganjingnya dunia. Dan yang terakhir ada yang mulkhariyah, hari hancurnya alam semesta sehancur-hancurnya. Semuanya menjadi nama surat dalam Al-Quran. Hari yang kedua, yang mulba'as. hari dibangkitkannya manusia di padang mahsyar. Termasuk juga iblis. Nah, di sini iblis dicabut nyawanya. Ketika kiamat iblis itu pingsan. Anjajil cuma pingsan. Adapun di Yaumul Ba'ats disitulah nyawanya dicabut. Kenapa di Yaumul Ba'ats? Karena kalau iblis dicabut nyawanya itu pelan-pelan. Melangkahi tubuhnya sedikit-sedikit. Sepanjang dia melangkahi tubuhnya dia menjerit yang kalau ceritanya terdengar di dunia akan mati kita karena mendengarnya. Maka matinya nanti di Yaumul Ba'ats karena kita sudah mati. Sudah mati? Mati. Nah, itu maksudnya. Dan Rasulullah menjelaskan kullu nasi yub'atsu yawmal ba'si ka hadhi mawtih. Setiap manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar di Yaumul Ba'ats dalam kondisi kematian. Siapa yang meninggal ketika sujud terakhir dalam sholatnya, Allah akan membangkitkannya dalam keadaan sujud. Saya punya tetangga meninggal ketika sujud terakhir sholat duha. Saat itu saya masih kecil, masih SD, tapi saya masih ingat. Saya bermain bola di samping rumahnya, pintu rumahnya dibuka, ya, dan putrinya sedang masak. Ibu, jangan terlalu lama sujudnya, Bu. Ibu kan darah rendah, nanti ibu pingsan, pusing. Sampai selesai masak ibunya masih sujud. Ketika digoyang-goyang sudah tidak bernyawa. Dan nanti kata Rasulullah dia akan dibangkitkan dalam keadaan sujud. Sebelum Rasulullah diutus ada dua sejoli bak Romeo dan Juliet yang bernama Isop dan Layla bersinar di dalam kamar. Di malam itu mereka saling kirim WA. Isop, aku kangen berat sama kamu. Dibalas sama Layla perempuan. Sama Isop dan Layla aku juga kangen sama kamu kata si Isop. Berapa berat kamu? 100 ton. Naila, kata si Isop yang laki-laki. Tahukah kamu malam ini Ka'bah sepi? Betul. Gimana kalau kita ketemuan di Ka'bah? Berdua. Keduanya pertemuan di Ka'bah. Karena takut ada orang yang melihat, karena hukuman pacaran pada saat itu dicambuk 100 kali. Bayangkan, di zaman jahiliyah aja pacaran dicambuk 100 kali. Lah sekarang ada yang dicambuk karena pacaran. Berarti kita lebih jahil ya. Betul? Kemudian masuk kata si Isop yang laki-laki. Nailah, barangkali pintu Ka'bah tidak dikunci. Masuk keduanya ternyata betul pintu Ka'bah tidak dikunci. Masuklah mereka ke dalam Ka'bah dan mereka berzina di dalam Ka'bah. Allah kutuk mereka menjadi batu. Dasar orang-orang jahiliyah. Wahai kabilah fulan, wahai kabilah fulan, berbanggalah kita. Allah telah memuliakan putra-putri kita menjadi putra-putri terbaik. Allah mengabadikan kebersamaan mereka. Itu jelas di Al-Azab. Di gergaji itu keduanya. Isop di Bukit Soba, Nailah di Bukit Marwa. Ketika ibadah haji, mereka mencampurkan dengan melumuri dalam mereka dengan dam haji mereka. Maka ketika Fathul Mekah, Rasulullah mengajak sa'i dan umrah bersama para sahabat. Ayo, kita sa'i. Rasulullah, kenapa? Itu masih ada patung Naila dan Isop di sana. Loh, kan aku sudah perintahkan hancurkan semua berhala ini. Maka dihancurkanlah. Ali menghancurkan patung Isop. Sa'ad bin Abi Waqqas menghancurkan patung Naila. Setelah itu turun firman Allah. Inna Sofa wa Marwa min sya'irillah fala junaha 'alaikum an tatawaffu. Barulah para sahabat mau melakukan sa'i. Nanti di padang mahsyar Yaumul Ba'ats mereka dibangkitkan dalam keadaan bersinar. Pertanyaannya, dalam kondisi apa nanti kita dibangkitkan misalnya dalam kondisi kematian kita. Pastikan sekali lagi kematian waktunya sudah jelas. Cuma di mana kita mati, seperti apa kita mati itu pilihan kita. Betul? Baik. Gimana udah jam 10? Lebih lagi ya. Tidak masalah kalau masalah. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Hari yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Hari digiringnya semua manusia dalam keadaan kufatan tanpa alas kaki. Urotan dalam keadaan telanjang tanpa pakaian, gurlan dalam keadaan tidak dihitan. Wahum yata'ataku lebih Allah kehem, dan mereka terikat dengan keringat yang mereka teteskan. Ya, biasanya bapak ini banyak alas kakinya di rumah. Apa aja kakinya, Pak? Walau, apalagi? Ando. Apalagi Edward Warren, kan? Dan nanti di akhirat merek kita sama. Bukan Nickerman, bukan Weidenman, tapi Nyegerman. Rotan telanjang bulat tanpa pakaian. Siti Aisyah bertanya, Rasulullah, hakan bidu dilibas? Betul tanpa pakaian Rasulullah, hakan bidu dilibas? Kita tanya Rasulullah, Rasulullah itu Rasulullah itu Rasulullah tanpa pakaian, nanti laki-laki perempuan saling melihat. Tidak mau besar sekali. Apa kata Rasulullah? Rasul membaca surat Al-Qiyamah. Pada hari itu semua wajah menghadap ke depan. Semua wajah menghadap ke depan kepada Tuhan yang mereka memandang. Ya Aisyah, al-amru yawma idin asyadu bin ayyubahum tadi. Ya Aisyah, perkara pada saat itu dahsyat luar biasa. Manusia tidak akan sempat melihat kiri dan kanan. Semuanya melihat ke depan kepada Allah mereka memandang. Baik, kemudian dapat sebab, sebetulnya bahasanya panjang-panjang. Yang keempat, dia menghisab. Nah, di hari keempat inilah Allah akan perlihatkan, Allah akan tayangkan semua perbuatan kita, besar ataupun kecil. Ya. Sebagaimana surat apa? Al-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat baik itu berbuat buruk, dia pasti akan melihat yang lepas besar di sana. Di hari inilah mulut kita dikunci, mata kita terbelalak, tangan kita bicara, kaki kita bicara, kulit kita bicara. Dan di hari inilah Allah pisahkan antara kebaikan kita dan keburukan kita. Setelah dipisahkan kebaikan dan keburukan kita, lalu kita ditimpa di hari yang kelima, Yaumul Mizan, dengan perimbangan yang sangat adil, tidak dikurangi sedikit. Wala yuzdamuna fatina, tidak dikurangi sedikit. Ada satu amalan yang mizan tidak kuasa menerima. Apa itu? Kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ala rahman, wa thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat mudah diucapkan, dicintai Allah yang Maha Rahman, dan berat timbangannya di mizan. Apa itu? Nah, itu dia sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Siapa yang mengucapkan satu kali subhanallah, maksudnya Allah, wa bihamdihi dengan segala pujian, subhanallah al-azim, maksudnya Allah yang Maha Agung, Allah tanamkan satu pohon kurma di surganya yang tempat kembali dia. Batang yang terbuat dari yakut, perhiasan surga yang paling mahal. Wa'ihnuhu minad dahab, rantingnya terbuat dari emas. Wa tamruhu, dan kurmanya, abyana minad dhahabi wa hanib minad asal. Kurmanya lebih manis daripada madu dan lebih putih dari susu. Ya. Silakan. Oke, banyak kita bersikir itu, nanti akan ada pohon kurma yang luar biasa di susu. Arsiteknya siapa? Kita sendiri. Oke, banyak kita bersikir, makin banyak yang kita. Amin. Kita coba berikutnya, yang keenam, Yaumul Jazaa, hari pembalasan. Di hari inilah setiap manusia akan melintas titian sirat yang menghubungkan ujung padang mahsyar dengan tepi halaman surga, di mana jembatan tadi melintas di atas tujuh komplek neraka. Ada klaster neraka well bagi orang yang lalai sholatnya. Di bawahnya ada neraka sabar bagi orang yang tidak sholat. Ada neraka hawiyah bagi orang yang tukang menggunjing. Ada neraka hutamah bagi mereka yang mengumpulkan harta dan tidak mau sedekah dan zakat. Ada sa'ir jahim dan jahannam bagi mereka yang ingkar dan syirik kepada Allah. Macam-macam nanti manusia melintas di titian sirat tadi. Waminha mayyumul alaiya kamlahul basal. Yang dalam manusia ada melintas seperti kedipan mata. Hanya satu kedip disebut. Ustaz Rahmat Faikuni, hadir. Makasih. Ongkar energi atau seperti petir. Fulan bin Fulan, hadir. The Flash. Sampai. Dukun kamu hijrah di Flash. Ongkar hukum Islam Yudhud atau seperti naik kuda balap. Sampai. Ongkar hukum Yudhud Jamal atau seperti naik kuda. Apa malaikat dan innaka la ta'rif ma ahdathu ba'dak. Wa ya Rasulullah, ada tidak tahu apa yang mereka ada adakan sebelumnya anda. Mereka menolak pada syariah, mereka menolak poligami. Biar jelas. Betul? Sama, biar jelas. Memang gimana nasibnya ke kayak gitu? Ini dia.